Mitra bisnis, minimnya biaya pendidikan selalu menjadi dilema dan juga menjadi alasan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia selama ini. Sedangkan untuk tahun 2009 nanti, penambahan anggaran dana pendidikan rencananya akan dialokasikan pada 12 instansi dan lembaga. Jadi beberapa departemen juga mendapatkan dana tersebut. Saat ini sudah terhubung dengan mantan Menteri Pendidikan, Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, apa komentar Anda? Aneh begitu loh, Sob. Di dalam penganggaran tidak demikian. Itu mungkin hanya suatu trik politik supaya departemen lain iri hati. Biasa saja anggaran yang departemen satu dapat, ya departemen dua. Tapi jangan bilang departemen kamu dapat dari departemen lain disumbang, kan nggak masuk akal. Kalau Anda jumlah sekarang apa yang Hankam sama kepolisian dapat itu sudah 20% lebih. Apa itu diambil dari orang lain, kan? Itu tidak lazimnya demikian. Penganggaran ya penganggaran. Setiap departemen mendapat sesuai dengan programnya. Jadi itu mungkin satu alasan yang ya berbau politik lah. Untuk gaji guru, apakah juga masuk dalam anggaran tersebut, Pak? Begini, secara internasional, semua dana untuk pendidikan berarti termasuk gaji guru. Secara internasional, aturannya demikian. Tetapi undang-undang kita nomor 3, undang-undang loh ini, yang disetujui oleh DPR, itu menyatakan tidak. Jadi kita memakai undang-undang kita dong. Mestinya gaji guru itu terpisah. Undang-undang itu mengatakan demikian karena begitu terlambatnya pendidikan Indonesia, jadi pendapat investasi yang lebih tinggi. Seringkali rendahnya gaji guru juga menjadi alasan rendahnya mutu pendidikan. Gedungnya juga kurang kok. Gaji guru itu 1/5 dari persoalan pendidikan. Persoalan pertama, gedung-gedung sekolah belum di mana-mana. Buku belum di mana-mana. Jadi banyak sekali. Yang mana yang harus lebih diutamakan, Pak Wardiman? Yang diutamakan adalah bagaimana membuat pendidikan itu bermutu, pertama. Kedua, semua anak bangsa itu mendapat kesempatan. Sekarang Anda di Jakarta, tidak jauh dari Jakarta, banyak anak-anak yang tidak sekolah. Dalam kota Jakarta aja ada SD yang ambruk, sedangkan Jakarta adalah provinsi yang terkaya di Indonesia. Jadi banyak yang masih harus dilakukan, masih dikejar, belum rata. Jadi akses, artinya anak-anak yang sekolah, itu belum semuanya. Dan itu merupakan, kalau saya itu dosa, kita berdosa. Kalau anak-anak tidak kita beri bekal. Kriteria baku yang pertama adalah anak-anak yang masuk sekolah. SD kita yang masuk sekolah 95%, jadi sudah hampir bagus lah. Sedangkan kalau SMP baru 80%, nah kurang. Tidak perlu dari luar, dan angka-angka kelihatan bahwa kita masih banyak dikejar. Baik Pak Wardiman, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama mantan Menteri Pendidikan, Wardiman Joyonegoro. Saya Dewi Sintawati.